Jawa dimasukkan ambulan. Sudah cukup akhiri mabukmu. Ya wis cukup penanganmu gendeng. Yo mari mari yo, yo leren leren no. Ojo diterus terus no. Jangan buat terus.